cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu lagi. Hati masih terasa sampai kini belum terobati. Luka yang terjatuh takkan kuhilang lagi. Sudah kuharamkan cintamu di hatiku. Jangan I'm not afraid.